Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa ana Abdillah ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallah azza wa jal bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala fi Ibrahim alaihi salatu wassalam terkait Nabi Allah Ibrahim yang berdoa Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa'innahu minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, hunna, dhamir dalam ayat ini, ta'udu alal asnam, kembali kepada para berhala. Kembali kepada para berhala. Mengapa menggunakan dhamir jamak? Tidak menggunakan dhamir mufrad dalam keadaan asnam adalah ghairul akil, tidak berakal. Ya lah. Ini secara kaidah mungkin lebih tepat, mungkin ya. Lebih tepat innaha, karena kembalinya kepada al-asnam atau ibadatul asnam. Tapi kenapa dalam doa ini Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyebut mereka dengan dhamir jamak innahunna adlalna katsiran minan nas, sesungguhnya mereka para berhala itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Disebutkan dalam bentuk jamak libayan aidami fitnatiha 'alan nas, untuk menjelaskan besarnya fitnah berhala atas umat manusia, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Fitnah berhala termasuk fitnah besar yang menyesatkan kebanyakan umat manusia sampai pada tingkatan mampu menutupi akal sehat mereka. Ya, membuat akal sehat manusia tertutupi dari melihat kebenaran, bahkan menganggap sebuah kebatilan, menganggap sebuah kesyirikan sebagai tradisi maupun budaya dari leluhur-leluhur mereka yang harus dijaga. Wala'iyadu billah. Faman tabi'ani fa'innahu minni. Maka barang siapa yang mengikutiku, mengikuti agamaku, mengikuti jalan hidupku, fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam, dan berkata Isa alaihi salatu wassalam seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, jikalau engkau ya Allah mengazab mereka, maka mereka semua adalah hamba-hambamu. Engkau berhak melakukan apapun yang engkau kehendaki. Wa in taufir lahum, dan bila engkau mengampuni mereka dengan kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian yang ada pada diri mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Farafa'a yadaihi, setelah membaca dua ayat ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya. Wa qala, sembari berkata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Wa baka. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menangis. Faqala Allahu azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, dan Rabbmu yang lebih mengetahui, fasalhu, tanyakan kepada Muhammad, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Walaupun jawabannya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila syak. Fa'atahu Jibril, maka Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan apa yang menyebabkan beliau menangis dalam keadaan Allah azza wa jal maha mengetahuinya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Jibril, idhab ila Muhammadin, faqul, inna sanurdika fi ummatika, wala nasu'uka. Pergilah kepada Muhammad, katakan kepadanya, sesungguhnya kami meridai engkau dengan umatmu. Dan kita dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan membuatmu tersakiti. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Fabi hadzal hadis, dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, fihi bayan fadli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum afdalul umam. Umat Nabi kita Muhammad adalah umat yang paling afdal. Wa aktsaruhum, juga termasuk umat yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan umat-umat para nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Wa annahum ummatun mardiyah. Dan mereka, umat Nabi Muhammad adalah umat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama madamu ala sunnati nabiyihim. Selama mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi mereka. Ini sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diridhai, dicintai, asalkan mau mengikuti sunnah Nabi mereka. Fafihi, maka faedah yang kedua, fihi isyaratun ila raja'i rahmatillah wa ridwanihi. Dalam hadis ini terdapat isyarah untuk mengharapkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, fihi bayan fadli nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat beliau lantaran permohonan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi aydan, faedah yang berikutnya, ri'ayatullahi azza wa jal binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatian khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam menangis, Allah mengutus Jibril, dan tentunya Allah maha mengetahui, tapi ini untuk menunjukkan bagaimana perhatian Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti Allah tidak tahu penyebab Nabi kita Muhammad menangis dan bersedih hati. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, syafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam bihadihil ummah. Besarnya kasih sayang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umat beliau. Ya, kasih sayang beliau sangat nampak di mana beliau memohon kebaikan untuk umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sembari meneteskan air mata. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, jawazul buka fid du'a, boleh menangis ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak hanya menangis saat bersendirian karena takut dengan dosa-dosa kita, tapi tangisan saat kita memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik memohon untuk diampuni, memohon kemaslahatan-kemaslahatan diniyah maupun dunyawiyah, kita meminta dengan menitikkan air mata, menangis, mengharapkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan. Jadi pahami? Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, khuturatus syirki, bahayanya perbuatan syirik. Min ibadatil asnam, dalam bentuk peribadatan kepada berhala. Wa fitnatuha 'azimatun. Fitnah peribadatan kepada berhala termasuk kategori fitnah yang besar dan berbahaya. Andai kata itu fitnah yang ringan, tidak akan menutupi akal sehat manusia. Andai kata itu fitnah yang kecil, tidak akan berjatuhan jutaan bahkan miliaran orang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jumlah para penyembah berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup di muka bumi ini masih lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Ya toh? Naam. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, kita semua lahir hidup di negara muslim. Sehingga tidak terasa, tidak begitu akrab dengan budaya-budaya ibadatul asnam yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Lain ceritanya kalau kita melihat belahan dunia yang lain. Ya, di Eropa, benua Amerika, Australia, dan seterusnya. Mereka lebih banyak yang menyekutukan Allah. Orang-orang kafir dengan peribadatan mereka yang beragam terhadap berhala-berhala pujaan mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Banyak jumlahnya. Kalau itu fitnah yang kecil, ya, tidak mungkin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sedemikian besar orang-orang yang terbawa oleh fitnah tersebut. Ya toh? Naam. Sehingga antum harus waspada. Wa fi aydan faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum. Yang bagi lil muallimi ayyad'uwa litullabihi bil khair. Seyogianya bagi seorang guru, seorang pengajar, seorang ustaz mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Wa hadza da'bul anbiya wal mursalin. Dan yang demikian adalah kebiasaan para nabi dan rasul, senantiasa mendoakan kebaikan untuk umatnya, senantiasa mengharapkan kebaikan untuk mereka. Yang itu semua adalah wujud kasih sayang mereka terhadap umat mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa fi aydan faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, istiqarul insan ila ma'unati rabbihi azza wa jal. Istiqarul insan ila ma'unati rabbihi azza wa jal. Hadis ini menggambarkan kepada kita butuhnya umat manusia terhadap pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma sallayna wala zakkayna, kita enggak bakal mampu mendirikan salat, enggak bakal bisa mensucikan diri dari noda-noda kemaksiatan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak mampu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk tegar kokoh di atas siratal mustaqim, bisa menepis segala bentuk bujuk rayu syaitan yang berusaha menghalangi Bani Adam melewati siratal mustaqim menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya murni kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sekali-kali antum meremehkan poin yang terakhir ini. Ya, setiap ada kesulitan dalam belajar, setiap ada muskilah, halangan, rintangan yang antum hadapi saat talabul ilmi syar'i, minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salafun salih terdahulu setiap kali mengalami kesulitan, mereka tabarru' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau sulit memahami, sulit menghafal, beliau salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muallim Ibrahim, allimni. Ya Allah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, berikan ilmu kepadaku. Wa ya mufahim Sulaiman, fahimni. Ya Allah yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, berikan pemahaman kepadaku. Bisa dipahami? Aywa. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Wa fi aydan faedah yang berikutnya, fadlu Jibril alaihi salam. Keutamaan Jibril alaihi salam. Li'annahu aqrabul malaikati manzilatan minallahi azza wa jal. Karena Jibril adalah malaikat yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Adapun faedah yang berikutnya, begitu pula hadis Mu'adz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kita bawakan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang bi'inillahi ta'ala. Usulan bagus. Ini saya tidak tahu, ini susunan na'at man'ut atau mudhaf mudhaf ilaih. Kalau na'at man'ut berarti kan usulan yang bagus, gitu ya. Kalau mudhaf mudhaf ilaih ini usulan dari bagus. Ada yang namanya bagus di kalangan antum? Ada? Ada yang namanya bagus? Halo? Di antara antum ada yang bagus? Di antara antum ada yang bagus? Tidak ada. Jelek semua berarti ini. Baik. Ya, ini saya tidak tahu. Ini masuk kategori na'at man'ud atau susunan idhofah. Karena sudah terlalu jauh, koma, mohon imtihannya sedikit saja. Tidak dari awal. Supaya tidak numpuk. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Absyir, jangan khawatir. Imtihannya sedikit saja. Jangan khawatir, ya. Nampaknya antum sudah menginginkan imtihan untuk Riyadhus Shalihin, ya. Ini memang momen yang sangat dinanti dan dicintai oleh para thalabah, ya. Karena satu-satunya momen inilah, ya, santri itu terlihat betul-betul santri, ya lah. Kemana-mana bawa kitab, hanifidina azani allahu wa iyyakum, itu santri. Ya toh? Nah, saat imtihan, disitulah terlihat bagaimana ketawaduan mereka, kekhusyuan mereka, gitu ya, dengan adanya imtihan. Jadi matanya sayu karena qiyamul lail berdoa supaya berhasil. Siang harinya lemes karena puasa, tawasul dengan puasanya agar berhasil, kan gitu ya. Nah, murojaah, belanja bawa kitab, ngantri kamar mandi bawa kitab, ya. Tapi jangan masuk kamar mandi dengan kitab lo ya. Nanti dalam kamar mandi tasrifan. Eh? atau murojaah hafalan dalam kamar mandi? Ada? Ada? Tidak ada ya? Jangan sampai. Ya, ini dulu. Dulu waktu zaman ma'had kita tidak secerah ini. Ini kan ma'hadnya cerah ya. Tidak menakutkan. Ini zaman dulu masih sedikit berbau-bau mistis gitu ya. Ma'hadnya. Itu ada beberapa santri yang enggak terlalu pemberani. Saya enggak mengatakan penakut ya, tapi enggak terlalu pemberani. Ngajak temannya untuk ke kamar mandi enggak ada yang mau, sekarang enggak ada yang kebelet, akhirnya karena panggilan alam semakin mendesak. Dia enggak bisa reject panggilan tadi, khairibidina azani Allah wa iyyakum, nekat ke kamar mandi. Jam 12:30 malam. Kebetulan waktu itu saya turun dari Tasjilat. Tasjilatnya dulu di MTQ, lantai atas, dekat Tandon. Ya toh, saya turun dari situ kurang lebih jam 1 lewat. Ya. Tujuan sama, mau ke kamar mandi. Ya, posisi gelap. Ketika langkah mendekati tempat wudu, bak wudu yang panjang itu, saya sempat terhenti sejenak. Karena sayup-sayup terdengar lantunan ayat Al-Quran. Siapa yang baca ini? Baru kali ini ada jin godain pakai ayat Al-Quran. Tapi sepertinya saya kenal dengan suaranya. Ya toh? Saya berhenti sejenak, kemudian dengan seksama mencari sumber suaranya. Ternyata ada di dalam WC. Yang paling pojok, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, yang dia baca qul a'udzu birabbil falaq. Sopo ini baca Al-Qur'an dalam kamar mandi? Ah, ketika anak dekatin, tak gedor itu pintunya, khawatir bukan orang toh. Ya, ternyata ada orang di dalam. Ya, disitulah saya tertawa sendirian. Ya. Tak tahu kemana kuntilanakku saat itu, kok enggak ikutan ketawa. Ketika dia keluar, dia baca karena takut. Nah, ini enggak boleh, ya toh? Nah, santri kelihatan betul-betul sebagai santri kalau imtihan. Boleh. Nanti saya mau lihat bagaimana wajah-wajah antum ketika diumumkan Riyadhus Shalihin imtihan tanggal sekian gitu ya. Apakah Riyadhus Shalihin antum bawa sampai tidur antum? Apakah nanti antum bakar ya tuh solihin terus diminum? Nah, insyaallah usulan yang bagus atau usulan dari bagus ini saya terima. Tolong ulang faedah kelima. Apa faedah kelima tadi? Ini kayak rik'ah Cina ini ya. Hah? Ya. Hayya. Baik, faedah nomor 5, syafaqah. Shin fa qaf ta marbutah. Ya, syafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil ummah. Kasih sayang. Ya, ini kapan tulisannya gini? Balapan artinya, bukan kasih sayang. Barakallahu fi. Afan Ustaz, pertemuan sebelumnya, permisalan perkara tanpa izin masuk dalam kebun. Jikalau lainnya seperti cangkir atau barang-barang teman kita, apakah masuk juga? Baik, mungkin yang dia tanyakan, apakah juga berlaku untuk selain kebun? Kita memanfaatkan barang-barang saudara kita, asalkan tahu pemiliknya ridha. Jawabannya, na'am. Tidak termasuk ghasab, kalau kita tahu pemiliknya ridha. Baik itu sandal, atau apa namanya cangkir, terus apa lagi yang sering dipakai? Pena, gitu ya. sabun kalau dengan kadar yang wajar lo ya. Nah, antum tahu fulan barusan belanja, Mas Alif belanja Rinso 2 kilo. Wah, saya tahu Mas Alif ini orang baik, diambil, dipakai nyuci, disisakan cuman 2 sendok. Ikhwanifiddin hazanillahu wa iyyakum. Ya walaupun Mas Alif ridho, tapi nek modelnya kayak gini, ini namanya pembegalan. Ikhwanifiddin hazanillahu wa iyyakum. Nah, masuk ya, hukum asalnya masuk. Satu syaratnya, kita tahu betul saudara kita tadi ridho untuk dimanfaatkan barang-barang miliknya. Seperti apa kriteria ahli nahwu? Apakah ada syarat-syaratnya? Ya salam. Tayyib, ada yang mau daftar jadi ahli nahwu? Dikatakan sebagai ahli nahwu, ikhwanifiddin hazanillahu wa iyyakum, kalau menguasai ilmu nahwu dengan baik. Kategori nahwi menurut ulama ahli bahasa seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, ketika dia tahu betul asalibul lughah, dia tahu betul uslub-uslub dalam bahasa Arab. Tadi pahami? Tadi pahami? Aywa. Apakah yang Hatam Alfiyah sudah pantas disebut sebagai nahwi? Belum. Ya, belum. Belum dimasukkan dalam kategori ahli nahwu kalau antum baru hatam Jurmiyah, Mutamimah, Alfiyah, Qotrunada, Mulhadul Arab, terus Imriti, apa mana yang? Kifayah. Tak masuk, ya nifidina, zaniyallahu wa iyyakum. Ya, dikatakan ahli nahwu kalau betul-betul mumpuni ilmu nahwunya. Setidaknya dia tahu balaghah. Harus ngerti balaghah baru jadi ahli nahwu. Nek belum sampai balaghah, ya berarti belum. Ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal madlum." Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Apakah orang yang mendoakan kejelekan kepada orang yang mendzaliminya bisa mengenai dirinya? Contoh, ya Allah berikanlah kehausan kepada orang yang mengambil minumku ini sampai mati, kecuali yang sudah saya ridhoi dan saya izinkan. Maka yang mendoakan kejelekan tersebut terkena doanya sendiri ataukah tidak? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Sadis sekali antum. Ini kalau saya habiskan ada yang doakan ya ini. Ngeri ya doanya. Didoakan supaya kehausan sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Irfaqu bi ahli sunnah. Fa innakum wallahi aqallun nas. Ya. Bersikap lemah lembutlah kalian kepada sesama ahlu sunnah, karena demi Allah kalian itu minoritas. Ya, lemah lembut, sikap yang baik, mudah memaafkan. Kalau urusan-urusannya duniawi itu gampang. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Terkait dengan yang ditanyakan, apakah orang yang mendoakan kejelekan kepada orang yang mendzalimi, bisa enggak doa kejelekannya tadi berbalik mengenai dirinya? Bisa saja kalau justru dia pihak yang mendzalimi. Sanifidina hazaniyallahu wa iyyakum. Jadi cabut doanya tadi ya. Naam. Tolong diulangi penjelasan tentang dhamir innahunna yang kembali kepada asnam. Dhamir tadi innahunna adlalna katsiran minan nas. Yang diinginkan pada doa tersebut adalah al-asnam. Karena sebelumnya kan wajnubni wabaniya an-na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku sejauh-jauhnya. Ya. Karena doanya dengan lafaz wajnubni ij'alni fi janibin wa ibadatal asnam fi janibin akhar la yaltaqiyani abadan. Itu kalimat wajnubni. Tidak dikatakan ba'idni. Kalau ba'ada yuba'idu muba'adatan, itu menjauh dengan jarak yang cukup jauh, tapi masih mungkin untuk ketemu. Paham? Ya mana? Masih mungkin untuk ketemu. Ya mana? Makanya dalam doa istiftah, di antara doa istiftah, ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku. Pakai kalimat ba'id. Karena manusia setakwa-takwanya masih jatuh dalam kesalahan. Halo, Pak Muslimin? Walaupun sudah minta dijauhkan dan sudah jauh jaraknya, itu masih ketemu. Itu makna dari ba'ada yuba'idu muba'adatan. Tapi kalau ujnubni, ya, wajnubni ij'alni fi janibin wa ibadatal asnam fi janibin akhar la yaltaqiyani abadan. Jadikan aku di satu sisi sementara ibadah kepada patung berhala di sisi yang lain yang tidak mungkin ketemu selama-lamanya. Itu yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Paham ya? Nah, setelah itu lafaz ayatnya, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Menggunakan domir hunna yang kembalinya kepada al-asnam. Al-asnam ini jamak ghairu akil. Halo, kaum muslimin. Ayuhan nuhat. Wahai ahli nahu. Ya kan? Jamak yang tidak berakal. Kalau jamak yang tidak berakal, secara kefasihannya, cukup dengan dhamir mufrad muannas. Sakata walala. Ya kan? Innaha. Karena kembalinya kepada al-asnam. Tapi dalam ayat ini menggunakan dhamir jamak. Innahunna. Berarti ada sesuatu. Kok tidak menggunakan gaya bahasa yang biasa. Tapi istimewa. Pakai hunna. Kenapa tidak ha? Tapi hunna. Penjelasannya itu untuk memberikan penekanan dan penegasan besarnya fitnah ibadatul asnam. Nah, itu disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Kalau mau tahu tafsir dari para ulama yang menggunakan sudut pandang bahasa Arab, tafsirnya Syaukani termasuk rujukan yang tepat di hanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Naam. Ini ada perbedaan, ada pertanyaan naik beberapa kali. Seputar bahasa Arab. Apa perbedaan kalimat-kalimat berikut? Ala dengan fauqa. Qama dengan waqafa. Ala sama-sama di atas dengan fauqa. Qama waqafa berdiri. Gitu ya? Ya. Naam. Ala dengan fauqa kalau secara fungsinya berbeda. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Begitu pula qama dengan waqafa. Kalau ala dengan fauqa, yang satunya huruf jar, yang satunya dhorof. Untuk ma'aninya, ini ada sedikit perbedaan. Dan penggunaannya pun juga berbeda. Saya tidak akan terangkan di sini secara detail, karena belum waktunya. Ya, belum waktunya. Nanti membuat bingung. Nah. Qama waqafa. Qama berdiri. Waqafa berhenti. Ya. Bisa pula diartikan dengan berdiri. Boleh. Waqafa boleh untuk berdiri atau berhenti. Waqafa ini lebih luas maknanya. Bisa artinya berhenti. Bisa artinya tawakuf. Ya, terkait dengan sikap. Dia tidak menentukan untuk mengambil atau condong kepada dua pilihan, namanya tawakuf. Kalau koma itu berdiri. Naam, dah cukup sampai di situ ya. Wa illa masih ada lagi beberapa perbedaan makna. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Takfi? Doh. Naktabi bihadha al-qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.